satu bagian hidupku, hatiku di dadamu. Kamu menemaniku, tempatku mengadu dan tawa indahmu di aku. Kisah kita kan berlalu, waktu berlalu dan akan ku tinggalkan kamu. Hingga saat yang akan datang menjemputku, aku kan meninggalkanmu, menghitamkan hatimu, jiwamu tertutup tangis hingga hentikan waktu. Dengarlah dengar lirih hatiku, dekaplah aku, sayang, dan aku mati. Aku mati.